better. Na yuni tera deke dalam kapel ayu tuni na yaksa na kapel na aram ha kem mohi pun ponam ha mani bas mani na mohi rega sato ni kati ma na na ma mohi wasoni tana very asata ni ma nyami ka mani ani wasoni mutam san tana ru da buat hewan mete buat da waktu orang da bosse pemewah mete fresh dari ni saya ni ya ni tak saya mana tikul ni kalau jadi ni kan tadi makan tenen potenen bopo temi sama ni web set sama ni kita pun web kan yati ni hati yata menen di top kita ni itu ni hebat nami temi sasa kau mahu pasti dapat bapa jangan bapa tapi bapa kan ya nyokap apa besar kan bapa web apa ni bapa kita boleh ke buat ke tang wakar malah ke peti buat web ni kita pun mah pelit terus kau buat terus kau ha sih tu mah buat tipu kau mahu pun makan desa mah kerja ya kau ni kan? Kau tiada ni mak kau tak gini ni kan? Tapi mak kau tiada pernah na sukti mana ni kan? Kau ni kan? Pas kau mama tiada, kau mak aku masa ni kan? Kau mak kau mana yang ni kau mak? Yang ni kau mak kau baru terkini mak bayar masa ni ni mana? Ia kan begini tiada tuh ni web bukik kau masa ni. Kepada kami mami katakan, tapi nolak ni dosa papa kau. Top ini adalah tu terim sah sah ni. Amin dosa mana nak kamar? Amin dosa thay yang kaya. Uang mana yang potong ni mana sah? Mana mama friend dia mahu uang ni sah ni? Uang. Tuh uang ni kamar ni. Ma. Jangan ni pak. Mau jadi nak kau mesti thay sih ni. Kau ni kira tupan ni kau. Aku awam ha. Mungkin mereka kan kau tiap pun ni pun mama itu tetap buat temen ini. Masih tak buat masih apa? Kau mama mereka kan selalu ni kau kan tu ni kau kau mereka gitu. Tuan itu, wajib dah wajib kat dah tidak dah kau mereka kau tidak ni dah kami mana juga bukan itu ni hek sah. Tiada ni kau beri. Tuan itu ni kau sah mama ni kan kau pun pergi kerja tuan kau beri. Kau pernah ni tipu, tapi tuh tak tahu. Di mana ni? Tuh kaya, dia hongan yang kaya mah, di sini tapi nak. Tapi misi dari kita kerja, test tapi mahal, test. Hongan, di sana mika ti doktor mita, badi pakai. Masa tu tawari, berapa bulan transform mah, berapa yang ngah berapa, masa tu. Angin yang sedang hampir tawar itu hanya bukan. Macam yang ada orang transformer berarti yang ia tenggi ni kerja. Nasanya kan lagi mereka nak doktor sebabnya. Jauh ni pergi yang nak tuti mungkin yang nak satu orang orang sana ni pemain ni tu ni nak satu mana ni mana tuti ke bahasa katiru watal teh ni tu. Doa. Wah mana putera bayu ayam mana hari pun putera. Mana buah sini. Puri ni merdeka ini mana utama sini putih mana buah sebab kan kita buah sebab. Ini. Mereka baru ahong aku biru mana tambah pun yang yang putih itu ni asyik betul. Ini kau mahu yang buat terus dalam bahasa ini tu sah mana bawa buat doktor minta tolong bab. Tuan itu yang muka wasi ni bu, ko bapa kan ni bu, mana pun semua yuyun orang ni pun bapa kan ni tu, dia hitam siapa. Ah ni sendiri tu tu banyak pun, pagi tu banyak memang mah buaya pun mah, dah mana ni bu, tu lagi. Ya, kita ni ni tahun tadi misa, amoi misa ni kalau na baik ada, na tahun ni kombo kalau macam tahun ni kalau macam, kalau macam hati. Tahun ni waktu kita kat tahun ni, hari tu mana hari tu ni ni orang bapa, tahun ni kalau aku pernah ni sekolah. Tu tuan kau, tuan kau hal memang buat tau, terus kau. Ba, ane tu apa yang dia mahu tu, ane unyu. Buekin, bueque pegue, caña, caña, llamado, cuando estaba ahí, caíste en la mañana, y la toma, pero peor que un día, que te llamo. Estaba peor que antes, hace falta, vamos a ver.